Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah atau Hamiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullahu taala. Dan insyaAllah kita akan menjelaskan atau mensyarah apa yang boleh bawakan dari ucapan para ulama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala, demikian juga yang lainnya. Pada pertemuan terakhir lewat disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala permasalahan takdir yang mana disebutkan di awal-awal beliau menyebutkan hadza dzikr bayan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu tidak menjadi asing untuk kita mendengar kalimat akidah ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka para ulama dengan tegas menyebutkan bahwa ini adalah akidah mereka, keyakinan mereka. Disebutkan di dalam awal-awal pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentahrif, merubah maknanya, demikian juga mentakdzil, menolak, demikian juga tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, demikian juga ada ilhad, yaitu menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian dibicarakan tentang masalah akidah berikutnya tentang adanya syafaat Nabi SAW, demikian juga keyakinan kita bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, demikian juga sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga permasalahan Isra Mi'raj, termasuk akidah, permasalahan Isra dan Mi'raj, demikian juga tentang Al-Quran, itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih di dalam permasalahan at-taqdir. Sebutkan pada pertemuan telah lewat fahada jumlatun mayataji laihi man huwa munawarun qalbahu min awliya'illahi ta'ala. Maka ini adalah kalimat-kalimat yang membutuhkan padanya orang yang telah disinari Allah Subhanahu wa taala hatinya dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari apa mayahtaj ilaihi, yang kemudian meyakininya orang-orang yang hatinya telah disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya darajah ar-rasihin fil ilm, dan dia adalah derajat orang-orang yang ilmunya kokoh. Kemudian beliau menyebutkan dan sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat, li'anna al-ilma ilmani, semuanya ilmu itu ada dua. Ilmun bil khalqi mawjud, ilmu di makhluk yang di itu ada, yaitu ilmu syariat. Ilmu syariat yang datang dari Nabi SAW, seperti kita belajar tentang masalah fikih, tata cara thaharah, wudu dan sebagainya. Demikian juga masalah-masalah keimanan. Demikian juga masalah-masalah tentang jual beli, muamalah dan sebagainya. Ilmu syariat. Wa ilmun bil khalqi mahfud, dan ilmu di makhluk yang tidak ada, tidak dimiliki oleh makhluk, yaitu ilmu gaib. ilmu ada dua, ilmu syariat dan ilmu ghaib. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abil Isra'ata. Kemudian disebutkan, fa'ingkaru ilmi mawujud kufrun. Mengingkari ilmu mawujud, ilmu yang ada, itu ilmu syariat. Mengingkari ilmu syariat itu berarti kekafiran. Berarti dia mengingkari apa yang datang kepadanya Nabi SAW dari syariat. Mengingkari syariat berarti kafir. Berarti tidak beriman tentang adanya kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, wadi'a al-ilmil mahfud kufrun. Mengaku-ngaku mengetahui ilmu mahfud, ilmu yang hilang, yaitu ilmu gaib, maka kafir juga. Mengaku sebagai seseorang yang mengetahui ilmu gaib, apa yang terjadi nanti, maka kafir. Ya, jadi mengingkari ilmu syariat, kafir. Kemudian mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, kafir. Demikian. Lalu bagaimana? Yang benar adalah kita beriman. Demikian juga menetapkan ilmu syariat, melaksanakan apa yang di dalam syariat Nabi SAW, dan tidak mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Demikian. Walau disebut al-iman ila biqabul al-ilmil mawujud, tidaklah kokoh keimanan seseorang kecuali dengan menerima ilmu syariat. Wa tarki talabil ilmil mahfud, demikian juga meninggalkan mencari ilmu gaib. Demikian. Dan kita sudah sedikit sebutkan pada pertemuan terlewat. Pada pertemuan ini kita akan sebutkan sedikit tentang ilmu gaib. Barang siapa yang dia itu mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia telah kafir. Berarti dia mengingkari apa yang datang kepadanya Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-34, akhir dari surat Luqman. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaiz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari akhir. Saat, ini saat terjadi hari akhir. Di sini dengan alif lam. Ini alif lam ahdiyah, sesuatu yang sudah diketahui. Maknanya saat di sini ini saat hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu saat hari kiamat. Wa yunazilul ghaiz, demikian juga Allah saja mengetahui turunnya hujan, menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah lah yang mengetahui apa yang di dalam rahim, apa yang di dalam perut perempuan ketika dia itu hamil, jenis kelaminnya. Demikian juga laki atau perempuan, yakni jenis kelaminnya. Demikian juga kebahagiaannya dia atau kesengsara dia, sebagaimana dalam hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada yang mengetahui kapan seseorang itu mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun, jiwa tidak mengetahui madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, jiwa tidak mengetahui apa yang dia lakukan besok. Mada taksi bukoda, apa yang dia usahakan godan besok. Bapak dari nafsun, demikian juga jiwa tidak mengetahui bi ayi ardin, di negeri yang mana, di bumi yang mana tamu itu dia mati. Jiwa ini mati. Inna Allah alimul khabir, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui, yang maha berilmu, demikian juga maha mengetahui. Berarti yang mengaku dia itu mengetahui ilmu gaib membantah ayat ini. Demikian juga alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui perkara ghaib. Fala yudhir, tidak menampakkan atas perkara yang ghaib ini sesuatu pun. Allah tidak menyebutkannya kepada seorang pun tentang ilmu ghaib ini. Ya. Ila man irtada min rasul, kecuali siapa-siapa yang Allah ridhoi dari para rasul, dari rasul. Jadi demikian. Ini ayat yang menyebutkan barang siapa yang mengaku dia itu mengetahui ilmu gaib, perkara yang akan datang maka dia itu adalah kafir. Kenapa? Karena dia telah menyelisih Al-Quran, membangkang terhadap Al-Quran. Kemudian disebutkan di buku-buku yang berkaitan dengan Tauhid, seperti kitab Tauhid dengan syarah-syarahnya. Semoga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, tentang masalah ini. ya, tentang hukum seorang yang dia itu mengaku mengetahui ilmu gaib. Seperti siapa? Seperti Al-Kuhan. Kuhan ini dukun. Demikian juga At-Tanjim, ahli nujum, orang yang mengatakan, ya, mengetahui perkara gaib dengan apa? Dengan nujum, dengan mempelajari nujum, bintang-bintang, kemudian mengatakan bahwa dengan bintang ini, ya, dia mengetahui perkara yang akan datang. Sebutkan di Kitab Tauhid beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah perdukunan, demikian juga masalah ilmu nujum. Di antaranya yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dia itu mengaku mengetahui ilmu gaib dan dia itu mengakunya, ya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Di antaranya hadis yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah taala, ya, disebutkan di situ dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man atarrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, arraf itu orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, arraf dari arifa, arafa ya'rifu, mengetahui. Jadi dia mengatakan mengetahui perkara gaib. Barang siapa yang mendatangi arraf seperti dukun dia, fasalahu an syai', maka dia bertanya kepada dukun ini tentang suatu, fasadaqahu bima yaqul, membenarkan ucapannya, lam tuqbal lahu shalah arba'ina yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Ya, jadi biar saya mendatanginya mendatangi saja sebenarnya itu salatnya tidak diterima 40 hari. Lebih-lebih lagi disebutkan dalam riwayat yang lain yang membenarkan kafir. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Sehingga oleh Syekh Al-Albani di sini, ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, "Man ataka inan, barang siapa mendatangi dukun, fasadaqahu bima yaqul, membenarkan ucapannya." Membenarkan kalau yang tadi mendatangi. Ini membenarkan. Iya, benar ucapan dukun ini. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, telah kafir terhadap Al-Qur'an, terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya berarti apa? Kafir. Ya, seorang membenarkan dukun, kafir. Rawdah. Demikian. Demikian juga lafaz-lafaz yang lain yang hampir mirip sebutkan di sini. Di kitab tauhid banyak. Kemudian juga disebutkan tentang nujum. Ya, nujum. Ini tanjim. Ilmu nujum. Mengakui perkara gaib dengan apa? Dengan bantuan bintang-bintang. Disebutkan di antaranya di bab yakni ma'a fi tanjim, apa yang datang tentang ilmu nujum ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, tapi hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian mensahihkannya, yakni Hasan Nigiri. Disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan dhaif karena di situ ada Abu Hurairah Abdullah bin Hasan dhaif. Demikian juga ada ilah yang lain, penyakit yang lain, tapi sebagian mensahihkannya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah." Ada tiga jenis manusia tidak masuk ke dalam surga. Mereka tidak masuk. Apa itu? Mudminul khamr, terus-menerus mabuk. Meminum khamr dalam keadaan kecanduan minuman keras. Wa qati'ur rahm, memutus tali silaturahmi. Wa musaddiqun bisihir, membenarkan sihir. Yang kita mau sebutkan yaitu membenarkan sihir. Ya, membenarkan dukun. Wa Ahmad wa Ibn Hibban. Diwetan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Ini sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan bahwa seorang yang membenarkan dukun, ya, demikian juga adu nujum, maka dia apa? Dalam keadaan kafir. Demikian. Demikian juga di situ ada hadis, ya. Tentang manik tabasa, ya, barang siapa yang di itu mencari dari ilmu nujum. Manikta sahabat, barang siapa yang dia itu mencari ilmu nujum, ya, maka dia telah mengambil ilmu nujum itu zada ma zada. Cuma di Qaul Mufid halaman 545. Bukan saya yang utamanya juga ini pembagian-pembagian tentang ilmu nujum. Ini tentang belajar bintang, beliau sebutkan di situ ada beberapa perinciannya. Sebelumnya dulu disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang permasalahan ilmu nujum ini, ya, disebutkan di halaman 220. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi tentang ilmu nujum. Ilmu nujum yang dilarang itu adalah, ya, ilmu nujum, ilmu perbintangan yang dilarang itu adalah wa mayadda'ihi ahli tanjim, ahli tanjim, yaitu apa yang mengaku-ngakunya orang-orang ahli tanjim yang mempelajari ilmu perbintangan. Dia mengaku-ngaku min ilmil kawain, tentang ilmu kejadian-kejadian, wal hawadis, demikian juga hal-hal yang di itu terjadi, ya, alati sataqo' fi mustaqbal az-zaman, yang akan datang, yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi ilmu nujum yang dilarang itu adalah apa yang dikatakan oleh ahlu nujum tentang kejadian yang akan datang, ya, kejadian yang terjadi di waktu yang akan datang, itu yang dilarang. Seperti apa? Seperti kapan itu datangnya hujan, demikian juga taghayyurul as'ar, kapan itu terjadi perubahan harga-harga, atau yang semisal itu. Ya, mereka mengatakan bahwa itu bisa diketahui dengan pergerakan bintang-bintang. Demikian juga berkumpulnya bintang ini dan itu, dan berpisahnya bintang ini dan bintang itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa itu ada takdir, ada efek atau ada akibat terhadap kejadian yang ada di bawah supriya. Ini orang-orang yang dia itu mengatakan bahwa apa yang terjadi di langit yang di atas itu menimbulkan akibat terhadap yang ada di bumi. Demikian. Ini yang dilarang. Kemudian disebutkan, ya, di antara dalilnya tentang permasalahan ini apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari ucapan Qatadah rahimahullah taala, ini seorang tabi'in, beliau mengatakan khalaqallahu hadhihi nujum, Allah menciptakan bintang-bintang ini li salasin, untuk tiga perkara, dan ini semua dengan dalil yang ada. Diciptakan bintang itu untuk tiga perkara, ya, ini pernah kita sebutkan. Apa itu tiga perkara? Pertama, sinatan lisama, perhiasan untuk langit. Kemudian merujukan di syaitan sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan yang mencari kabar dari langit. Ini ya, ciptakan Allah menciptakan bintang untuk ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah alamatin yuhtada biha, sebagai tanda yang digunakan untuk menjadi petunjuk arah. Demikian. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, barang siapa yang itu mentafsirkan atau mencari selain dari itu, akhta'at, maka dia telah salah. Wa da'a nasibahu, dan menghilangkan bagian dia. Ini menghilangkan bagian dia di akhirat. Ya, ini maknanya adalah kafir dia. Ya, atau terjatuh kepada kesalahan kemaksiatan. Wa takallafa ma la ilma lahu bi, dan dia telah memaksakan diri terhadap sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya. Jadi, diciptakan bintang adalah untuk tiga ini tadi. Pertama adalah hiasan untuk langit sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Walaqad zayyana sama dunya bimasabiha, dan kami telah menghiasi langit dengan masabih. Langit dunia dengan bintang-bintang. Kemudian juga apa? Untuk melempar setan. Waja'alna rujuma lisyayatin, kami jadikan juga bintang untuk melempar setan-setan. Surat Al-Mulk ayat yang kelima. Dua, tujuan Allah menciptakan bintang ini. Kemudian yang ketiga yaitu walamat, sebutkan dalam surat, ya, di dalam surat An-Nahl itu, walamat wa bin najmi hum yahtadun. An-Nahl ayat yang ke-16. Walamat sebagai tanda, wa bin najmi, dan dengan bintang itu, hum yahtadun, mereka mengambil apa? Mengambil petunjuk. Ini tiga. Barang siapa yang mencari dari selain tiga ini, maka dia telah apa? Telah salah dan telah meninggalkan bagian dia di akhirat. Dan dia memaksakan diri di dalam mencari ilmu yang dia tidak tahu padanya. Ini. Jadi hukum asal, ya, seseorang yang dia itu mempelajari ilmu bintang adalah ini tadi. Dan Syekh Utsaimin beliau membuatkan, ya, membuat tafsir, membuat rincian. Ini juga rincian yang bagus, boleh disebutkan di sini di mana Qaul Mufid, di bab yang sama, ya, bab Maja'a bi Tanjim. Sini disebutkan di bab yang ke-28. Sebutkan oleh beliau Allah Ta'ala, ya, bisa ditulis di sini. At-Tanjim itu adalah masdar dari Najjama. Demikian. Ini kalau belajar nahwu dari masdar Najjama. Maksudnya adalah ta'allum ilmu nujum, pelajari ilmu nujum. Kemudian beliau mengatakan ilmu nujum, ilmu perbintangan itu ada dua. Kalau secara rinci demikian. Ya, ilmu perintangan itu ada dua. Kalau tadi kita sebutkan ucapan Al-Imam Qatabi, ini orang-orang yang pelajari kejadian di langit, bintang-bintang itu, bahwa dia itu mempunyai pengaruh atau efek istilahnya itu kepada apa yang ada di muka bumi. Paham? Itu. Itu asalnya adalah demikian. Tapi kalau kita ingin mengetahui secara rinci, mempelajari ilmu nujum ada dua. Ila kismain. Yang pertama, ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir itu ilmu bahwa dia itu mempunyai pengaruh. Ilmu pengaruh. Mempengaruhi apa yang ada di muka bumi, bintang-bintang tersebut. Yang kedua, ilmu ta'sir atau tasyir, ilmu perjalanan. Membantu perjalanan seorang, membantu seorang mengetahui arah dan sebagainya. Ya, jadi terbagi menjadi dua. Dari ini saja kita bisa memahami di situ ada perbedaan. Ilmu ta'sir sebenarnya beliau, ya, ilmu bintang, ilmu perbintangan yang di itu adalah ilmu ta'sir, ilmu yang di itu mengatakan bahwa bintang itu mempunyai pengaruh terhadap apa yang di muka bumi. Beliau menyebutkan menjadi tiga. Ilmu ta'sir ini secara umum adalah haram, ya kan? Kemudian terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah apa? Saya ditulis ayataqida anna hadhihi nujum mu'azzarah fa'ilah. Meyakini bahwa bintang-bintang ini adalah memberikan pengaruh dan sebagai pelaku. Bintang inilah pelaku terhadap apa yang ada di muka bumi. Itu selesai. Maknanya seperti itu. Lebih jelas lagi, bimakna anaha hiya allati tahlukul hawadits wasyurur. Meyakini bahwa bintang ini adalah yang menciptakan kejadian-kejadian dan kejelekan-kejelekan. Bagaimana hukumnya ini? Bahasa syirkun akbar, ini syirk akbar. Ya, ilmu takhir dari ilmu nujum ini meyakini bahwa bintang itu memberikan pengaruh. Jenis yang pertama, kalau meyakini bahwa dia inilah yang berbuat terhadap apa yang di muka bumi, yang menimbulkan pengaruh, menciptakan kejadian-kejadian, maka syirik akbar. Kenapa? Li'anna manidana ma'allahi khaliqan. Ada sungguhnya barang siapa yang meyakini bersama dengan Allah itu pencipta, maka dia syirik akbar, keluar dari agama Islam. Kemudian jenis yang kedua dari ilmu takdir, yang ini adalah ilmu nujum juga. Ya, apa itu? Ayyaja'ala sababan yada'i bihi ilmal ghaib. Menjadikan bintang ini sebagai sebab untuk dia mengatakan tentang perkara ghaib, ilmu ghaib. Ya, demikian. Dia menjadikan bintang-bintang ini sebab yang dengannya dia mengatakan mengetahui ilmu ghaib. Jadi dia mengaku mengetahui ilmu ghaib dengan apa? Dengan ilmu bintang-bintang ini. Dengan bintang-bintang yang ada itu. Dia memikirkan ini-ini, kemudian mengatakan akan terjadi ini dan itu. Maka di sini apa? Dia juga kafir. Kenapa? Karena dia telah mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ya, demikian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakan tidak ada yang mengetahui apa-apa yang di langit-langit dan di bumi tentang perkara ghaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ghaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini, orang ini menjadikan bintang itu sebagai sebab yang dengannya dia mengatakan mengetahui perkara yang akan datang. Menjadikan dalil gerakan bintang-bintang ini, perpindahan bintang-bintang ini, perubahan ini dan itu. Ya, maka dia dalam keadaan kafir. Faqad kadzdzaba al-Qur'an, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Selesai ini, teman-teman. Ya. Dia mengatakan barang siapa yang dia itu lahir di bulan ini, di bintang ini, bintang Aries, istilah mereka kan, atau bintang Scorpio, atau bintang apa itu mereka yang sebutkan itu, antara bulan ini sampai bulan ini bintangnya ini, bulan ini sampai ini bulan bintangnya ini dan itu, ya, di anahu ulida bintang jemfulani, karena dia itu dilahirkan di bintang ini, maka dia apa? Kafir. Menjadikan bintang ini sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mengatakan dia mengetahui ilmu ghaib. Yang hidup seperti ini di bintang ini maka dia bahagia. Yang hidup atau lahir di bintang ini maka dia sengsara. Nah, maka seperti ini mengaku mengatakan ilmu ghaib maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, ini tidak sampai kepada kafiran keluar dari Islam, tapi syirik asghar. Apa itu? Ayat aqidah sababan li hudutsil khair wasyarr. Meyakininya sebagai sebab. Sebab apa? Kejadian itu bagus atau jelek. Meyakini sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Itu berbeda dengan yang kedua tadi. Kalau tadi dia menjadikan bintang itu sebagai sebab, ya, sebagai tanda-tanda bagi dia untuk mengatakan ilmu ghaib. Kalau ini menjadikan sebab, ya, bintang ini adalah sebab akan terjadi hujan, sebab akan terjadi yakni pancakri, sebab akan ini dan itu, demikian. Ayana idza waqa'a shay'un nasabahu ila nujum. Ini kalau terjadi sesuatu dia mengatakan itu kepada bintang. Ya. Perbedaannya juga apa? Walaupun ini sab an nujum shay'an ila ba'da wuqu'ihi. Dia itu mengatakan kejadian itu karena sebab bintang itu setelah kejadian. Paham? Ini setelah kejadian itu baru dia mengatakan. Oh iya, terjadi hujan karena kemarin ada bintang ini dan itu. Ya, jadi dia mengatakannya itu setelah terjadinya kejadian tersebut. Sebagaimana dalam hadis, ya, sesungguhnya ada dari hambaku dari hadis kusi, ini Allah SWT mengatakan, inna min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ada yang mengatakan, ya, ada yang dia itu beriman kepadaku, ada yang dia itu kafir kepadaku. Yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmati, yang mengatakan turun hujan itu karena keutamaan Allah dan rahmat Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang-bintang. Yang mengatakan kami turun hujan, mutirna binok kada makada, dengan bintang ini dan itu, kami turun hujan karena bintang ini dan itu, maka dia telah beriman kepada bintang dan kafir kepada Allah. Mereka menyebutkan para ulama, ini mereka ini apa? Yang terjatuh pada jenis yang ketiga ini. yaitu syirik aswar tadi. Jadi dia mengatakannya setelah terjadi kejadian hujan atau semisalnya. Itu menjadikan bintang-bintang itu sebab terhadap kejadian kebaikan ataupun kejelekan, dan itu pun setelah terjadi kejadian tersebut. Ini ilmu takdir dari jenis ilmu nujum. Kemudian jenis ilmu nujum yang kedua, semua dari sebutan di sini, beliau memang merinci di dalam kulubit itu. Ya, seperti kita dapatkan istighosah bighairillah, minta untuk dihilangkan kesulitan kepada selain Allah. Ini juga ada rincian. Ya, kalau orangnya itu masih hidup dan dia itu mampu, kemudian kita minta istighosah kepada dia, maka itu boleh. Ini telah lewat pembahasannya. Demikian juga minta pertolongan kepada seorang yang masih hidup dan dia mampu, maka ini boleh. Demikian juga dalam permasalahan ini. Karena ada dalil yang kemudian menyebutkan hal tersebut, tidak bisa kita menyamakan. Yang kedua, bisa ditulis ilmu taysir tadi atau tasyir, ilmu perjalanan. Dimana beliau Allah Ta'ala, ilmu taysir ini, ya, itu ada beberapa jenis. Beliau mengatakan yang pertama, aistadilla bi sayriha 'alal masalih al-diniyah. Lihat ini. Ilmu taysir, ya, atau perjalanan bintang ini. Jenis yang pertama, dia belajar untuk apa? Untuk maslahat agama. Untuk maslahat agama. Apa itu? Ya. Jenis ini adalah matlub, ini yang dicari. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Yaitu apa? Kama lau arada istadila bin nujum ala jihatil kiblah. Seperti seorang dia itu berdalil dengan bintang untuk menentukan arah kiblah. Paham? Ya, untuk menentukan arah kiblah. Bahwa bulan ini ketika sepertiga malam itu adalah kiblah. Kalau kita kebalikannya. Ya, kalau sepertiga malam itu kita diperhatikan di arah timur itu ada ya bintang. Nanti lama-lama itu dia besar itu, kalau sudah terbit fajar itu dia semakin naik dan besar. Ya, maka seperti ini bisa digunakan menjadi arah. Kalau kita, ya berarti kiblatnya adalah yang menyelisih arah itu, barat. Kiblat kita adalah barat. Demikian. Jadi apa? Jadi ini kadang bisa wajib menjadikan bintang ini untuk menunjukkan apa? Tanda kiblat. Jenis yang kedua apa? Yang dia itu menggunakan bintang ini, aistadila bi sayriha. Kita menjadikan tanda dengan perjalanan bintang ini untuk masalah dunia. Ini masalah keduniaan. Masalah yang berkaitan dengan masalah dunia. Dan itu ada dua jenis juga. Ya, dan hukumnya ini adalah tidak mengapa, labah sabi, boleh-boleh saja. Kalau yang tadi, ya, yang dia itu berkaitan dengan agama atau menentukan kiblat, bisa itu menjadi wajib. Adapun yang kedua ini, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Jenis yang pertama yaitu apa? Untuk menentukan arah. Seperti menentukan mana itu ya arah kutub dan sebagainya. Adapun jenis yang kedua, ya jenis yang kedua dari ilmu taysir ini yang berkaitan dengan masalah dunia yaitu apa? Istadilah biha alal husul, mengetahui rasi-rasi bintang. Kemudian mengetahui di situ kapan nanti dia mulai bercocok tanam. Ya, demikian juga kapan dia mulai nanti mungkin memanen dan sebagainya. Ya, ini demikian. Ini perincian beliau demikian. Jadi ilmu nujum ada dua tadi. Pertama ilmu taksir yang haram, yang kedua adalah ilmu taksir atau tasyir. Dan itu adalah boleh. Ini demikian disebutkan perinciannya oleh beliau Allah. Adapun tadi yang berkaitan dengan manikta bahasa syu'batun sebutkan ya, itu adalah hadis Abdul bin Abbas. Hadis Abdul bin Abbas tadi yang seorang itu mencari atau mempelajari ilmu nujum, yaitu ilmu nujum untuk menentukan kejadian yang ada di dunia, mengetahui ilmu ghaib, mengatakan dia mengetahui ilmu ghaib. Di situ ada hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadisnya itu adalah sahih. Semuanya saya akan dimulai juga saya mukbil. Kala Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, maniktabasa syu'batan minan nujum. Ini hadisnya. Iktabasa yakni ta'allama. Barang siapa yang mempelajari syu'batan yakni bagian, bagian dari ilmu nujum. Tadi sudah kita sebutkan kan ilmu nujum ada ini perinciannya masing-masing. Yang kita maksud itu apa? Ilmu ta'sir tadi. Mengatakan bahwa bintang-bintang di langit itu, yang di atas itu ada pengaruh kepada yang di bawah. Mengatakan itu terjadi demikian-demikian dari perkara goib. Inilah hadis ini. Ya, masuk dalam hadis ini dia. Barang siapa yang pelajari bagian dari ilmu nujum, faqad iktabasa syu'batan minasihir. Maka dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Dari basis kitab tauhid bahwa tukang sihir itu hukumnya adalah dibunuh. Sudahlah lewat pembahasan-pembahasan ini. Ini dia telah mengambil, mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada mazada, bertambah dengan semakin bertambahnya. Ini semakin dia bertambah pelajari, maka semakin tambah dia itu, ya, kafirnya. Demikian. Semakin dia jauh, ya, dari agama ini. Ini tentang pembahasan, ya. Tadi seseorang yang itu mengatakan mengetahui ilmu gaib, ilmu nujum, demikian juga perdukunan, maka dia telah kafir. Ya, demikian. Walaupun juga kalau kita mau lebih panjang lebar lagi, seseorang yang mendatangi dukun, ya, seseorang yang mendatangi dukun, demikian juga mungkin tadi mengetahui dari ilmu nujum, dari ilmu taksir tadi, itu ada perincian. Ya, kalau kita ingin panjang lebar lagi, maka di situ ada perinciannya. Bukan dari seutemin, ya, hukum seseorang yang itu mendatangi apa? Mendatangi tukang sihir. Ini belum sebutkan di. Ya, kawan mubin. Ketika belum menjelaskan man ataka hina. Ini barang siapa yang dia itu mendatangi kahin, ini tukang sihir. Disebutkan secara umum, ya, hukumnya adalah haram. Tetapi kalau kita mau merinci, disebutkan di sini oleh beliau di halaman 543, bisa ditulis. Fasu'alul Arab, bertanya kepada Arab, orang yang itu mengaku mengetahui perkara goib, mendatangi dukun, hukum mendatangi dukun. Itu beliau menyebutkan ada beberapa macam. Sebenarnya ada empat hukum mendatangi dukun. Kalau secara umum tadi disebutkan man atau arrafan, barang siapa mendatangi dukun, kemudian dia bertanya kepadanya, kemudian dia membenarkannya, ya, maka tidak terima sholatnya 40 hari. Ayat yang lain yang membenarkannya berarti kafir. Kan demikian. Mendatangi dukun sendiri, kita juga harus merinci juga, karena kita perhatikan Nabi pernah mendatangi siapa? Ibnu Suyad. Ibnu Suyad itu adalah kahin dukun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Yahudi, dia seorang Yahudi anak kecil, ya, dan dia datang kepada dia itu setan sebagai seorang dukun. Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa hukumnya bermacam-macam. Kalau itu haram secara mutlak, Nabi tidak akan mendatangi Ibnu Suyad, kan demikian. Sehingga disebutkan di sini oleh beliau ada empat. Al-qismul awal yang pertama, ayas'alahu su'alan mujarradan, meminta atau bertanya kepada dukun itu dengan pertanyaan murni, murni pertanyaan. Di mana barangku hilang? Di mana barangnya sekarang? Demikian juga bagaimana keadaanku nanti, mamanya bagaimana rezekiku dan sebagainya. Kemudian tahapun melihat dengan tangannya dan sebagainya, atau melihat di air itu mencuri dari motor dia dan sebagainya, maka ini adalah haram. Dalil tadi disebutkan. Ya, kalau dia bertanya, murni bertanya, maka itu adalah haram. Al-Qithmu Sari, jenis yang kedua. Ayas'alahu fayusaddiquhu wa yu'tabar qawluhu. Bertanya kepada dukun ini, kemudian membenarkannya. Tadi bertanya saja, ya. Sekarang ini membenarkannya dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Wa hadza kufrun, maka ini adalah kafir. Karena kalau dia membenarkannya berarti apa? Membenarkan bahwa ada orang yang mengetahui, yang menggoib, ya. Padahal yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengingkari ayat di dalam surat An-Naml atau yang selainnya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Itu, ya, demikian. Jadi yang membenarkan ucapan dukun itu, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, ayas'alahu liyaktabirahu. Bertanya kepada dukun ini untuk mengujinya, mengetes dia, apakah dia benar, apakah dusta. Bukan untuk mengambil ucapannya. Disebutkan oleh beliau Allah Ta'ala, fahadala ba'sabi, halaman 544 disini. Maka ini tidak mengapa. Dalilnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendatangi Ibnu Suyad. Kemudian Nabi mengatakan, mada khobatu laka, apa yang aku sembunyikan untukmu? Qala duh. Kemudian Ibnu Suyad ini, dukun ini, anak kecil ini mengatakan duh, dia mengatakan dukhon, ini asap, apa yang Allah sebutkan dalam surat dukhon. Tapi setannya cuma memberitahu duh saja, tidak sampai lebih. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguji orang ini, mengecek orang ini, ya, mengetes dia ini. Apa yang aku simpan untukmu? Maka setan datang kepada Ibnu Syihab ini, tetapi tidak sampai sempurna, cuma mengatakan aduh saja. Demikian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihsah celaka, kamu falan tak dua kodrak, kamu tidak bisa melewati kadarmu, tidak bisa. Sampai itu saja setan datang kepadamu. Semua dalam Sahih Bukhari kisahnya. Demikian Sahih Muslim. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Syihab ini sesuatu yang Nabi sembunyikan. Demikian untuk mengetes orang tersebut. Ini jenis yang ketiga. Ya. Jenis yang keempat, al-qismu rabi ayas'alahu liyudhar, liyudhira ajzahu wa kadhibahu, untuk menampakkan kepada manusia ketidakmampuan dia dan kedustaan dia. Demikian. Maka ini kadang dituntut, ya, kadang dituntut. Bahkan beliau mengatakan waqad yakunu wajiban, kadang-kadang wajib. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah dukun, orang yang jelek, tidak punya kemampuan apapun. Dan dukun ini punya teman-teman setan, mencari kabar dari langit, ya. Kemudian dari kabar itu dicampur dengan 1000 kedustaan atau lebih, kemudian baru diberikan kepada dukun ini. Dukun ini menyampaikan kepada orang-orang. Demikian. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang seorang itu mengambil pembantu dari jin. Beliau berpendapat wa khat hidmatul jin lil ins laisat muharramah ala kulli hal. Beliau mengatakan, beliau beristihad bahwa menjadikan khadim, menjadikan jin itu sebagai pembantu bagi seorang manusia, ini tidak haram secara mutlak. Kadang-kadang jin itu suka kepada orang karena ilmu dia miliki, demikian juga keimanan dia miliki, sehingga dia siap untuk membantu dan sebagainya. Tapi ulama saya maksudnya belum mengatakan haram menjadikan jin sebagai pembantu, haram, karena takutnya dia bohong, demikian juga takutnya nanti apa, tertipu manusia tersebut. Dan berapa banyak orang bisa pergi ke sana sini dengan bantuan jin, kan demikian disebutkan. Ya, juga digambar oleh Syaikh Utsaimin, ya, tukang sihir itu kadang menaiki sapu, jalan kemana-mana, naik sapu kan, sapu didi itu. Itu juga yang tergambar kita ketika kecil kan, tukang sihir itu nanti naik sapu dia jalan ke sana-sana. Dan hukum meminta bantuan dengan jin atau jin bantu dia, ya, Syaikh Utsaimin mengatakan tidak boleh. Kalau Syaikh Utsaimin belum mengatakan tidak mengapa. Ada di antara jin, ada yang dia itu suka pada manusia karena ilmu, karena keimanan. Beliau menyebutkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu, ya. Disebutkan ada seorang perempuan kemudian bertanya kepada yakni jin tersebut, di mana Umar? Disebutkan Umar sedang berurusan dengan untanya atau semisal itu. Lebih bagus untuk ditinggalkan. Ya, minta bantuan dengan jin. Misalnya di sini permasalahan tentang apa? Tentang permasalahan ilmu gaib. Barang siapa yang dia itu mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia kafir. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang dia itu menolak ilmu syariat, maka dia itu kafir. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala wa nu'minu billahi wal qalam. Kita beriman. Akidah berikutnya adalah apa? Kita beriman billauh, terhadap lauh, lauhul mahfud, lembaran-lembaran yang terjaga. Wal qalam, demikian juga qalam, pena-pena. Akidah berikutnya adalah kita beriman adanya lauhul mahfud, demikian juga al-qalam, pena. Wa bi jami'i ma fihi, dan semua apa-apa yang di dalamnya. Qad rukim, apa-apa yang dia itu telah rukim, yang ini telah ditulis, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap lauhul mahfud, lembaran-lembaran, catatan-catatan takdir. Demikian juga kita beriman terhadap qalam, pena yang digunakan untuk menulis takdir-takdir, dan semua hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap takdir. Dan takdir itu ada definisi takdir. Sebutkan ya di syarah kita wasitiyah ditulis oleh Al Haros Allah Taala di halaman, di sini halaman 56 yang bisa ditulis definisi takdir. Takdir itu apa? Allah Taala wa amal qadar, ini takdir. Bahwa fil asal masdar, itu masdar dari qadar. Seperti kita mengatakan qadar tu syai', aku mengira-ngira atau aku mentakdirkan sesuatu. Aqdiruhu. Ya. Ini apabila aku menentukan kadarnya. Secara syariat bisa ditulis al-qadar atau takdir itu Allah Azza wa Jalla alima maqadir al-asya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ukuran-ukuran segala sesuatu. Maqadir, ukuran-ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ukuran-ukuran sesuatu, berbagai macam hal. Wa asmanaha, demikian juga zaman-zamannya. Allah mengetahui takdir-takdir segala sesuatu dan zaman-zamannya. Ukuran-ukuran sesuatu dan zaman-zamannya. Ini, yakni Allah mengetahui ilmun, Allah mengetahui segala sesuatu, demikian juga zaman-zamannya, kadarnya, demikian juga zaman-zamannya. Tsumma kemudian apa? Aujadaha bi qudratihi wa masyiatihi. Allah SWT menjadikannya, Allah menciptakannya dengan kadarnya, ya, dengan kemampuan Allah dan kehendak Allah SWT. Jadi pertama Allah mengetahui hal-hal ini tadi. Kemudian Allah menciptakannya dengan kemampuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ala ufi ma alimahu, sesuai dengan apa yang Allah ketahui tadi. Minha, darinya. Ya, kemudian Allah menciptakan. Kan demikian. Kemudian apa? Wa annahu katabaha fil lauh qabla ihdatsiha. Dan sungguhnya Allah menulisnya, menulis takdir ini di lauh, lembaran-lembaran sebelum diciptakan. Ya, ini takdir. Takdir, ya ini apa? Allah mengetahui takdir-takdir, ukuran-ukuran sesuatu dan kapan kejadiannya, zaman-zamannya. Kemudian Allah menciptakannya sesuai dengan apa yang Allah ketahui tadi, ya. Kemudian Allah, dan Allah menulisnya di lauhul mahfuz. Itu. Kemudian disebutkan tentang lauh mahfuz ini, lauh yang terjaga. Lauh itu secara bahasa bisa berupa lembaran, bisa berupa di itu papan-papan, semisal itu lembaran-lembaran. Kita beriman dengan lauhul mahfud, lembaran yang terjaga ini, yang dijaga sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti surat Al-Burud ayat yang ke-21 dan ke-22. Bal huwa Qur'anul Majid fi lauhil mahfud, bahkan dia itu Al-Quran yang mulia, fi lauh, di lembaran mahfud yang dia itu terjaga. Ya, kemudian disebutkan hadis oleh Imam Ibn Abi Is. Sebutkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala. Hadisnya itu marfu'nya kalau itu ucapan Nabi maka dhaif. Karena di situ ada Ziyad bin Abdullah Al-Bukai. Dhaif. Tetapi kalau itu adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka benar. Ya, disebutkan yang mengatakan itu adalah mauquf, itu ucapan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu adalah sanadnya sahih. Ya, sanadnya ada ya ini lemahnya tapi kemudian ada penguatnya sehingga apa menjadi hasan. Hasan dengan sebab yang lain. Dan sebenarnya mengatakan kalau itu ucapan sahabat dan itu adalah perkara bukan perkara yang menggunakan akal, berarti itu ucapan Nabi. Sebenarnya mengatakan ini adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang berkaitan dengan lauh mahfudz. Demikian juga kolam pena. Sesungguhnya ini zaman Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna Allah khalaqa lauhan mahfudzan." Sungguhnya Allah SWT menciptakan lauh mahfudz min durrah baydha, dari durrah. Durrah itu yaitu permata. Permata itu adalah yang ada di laut itu. Beda antara permata dengan intan berlian. Intan berlian itu adalah hajar, batu. Tapi kalau permata itu yang ada di lautan, di kerang-kerang itu, mutiara. Nah demikian. Adapun kalau intan berlian itu dari batu. Allah menciptakan lauh mahfudz ini dari apa? Dari mutiara-mutiara, bedok yang putih. Subhatuha yakutah khomro. Lembaran-lembarannya, ya, itu dari yakutah. Yakut itu intan berlian, merah, hajar karim, ini batu yang mulia. Qalamuhu nur, penanya itu dari cahaya. Wa kitabuhu nurun lillah, kitabnya itu, ya, bukunya itu dari cahaya milik Allah Subhanahu wa taala. Fihi di dalamnya kullu yawm situna wa salasah mi'ah lahdhah. Setiap hari 360 kesempatan. Wa irduhu ma baina sama' wal ard. Lebarnya itu antara langit dan bumi. Demikian. Panjangnya antara langit dan bumi. Kitabnya itu. Yang duru fihi kullu yawm, ya, melihat di dalamnya setiap hari sitina wa salasamiah nadrah, 360 kali melihat setiap hari. Yahluku bikuli nadrah, menciptakan Allah Subhanahu wa taala di setiap melihatnya. Wa yuhyi wa yumit, demikian juga Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudzil, Allah menaikkan dan merendahkan. Wa yaf'alu ma yasha'u, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, demikian. Ini di antara dalil tentang masalah lauh mahfudz. Kemudian juga disebutkan ya permasalahan tentang apa antara kolam, demikian juga lauh, ya mana yang lebih dulu kolam, ya tentang kolam ini, tentang pena ini, mana yang lebih dulu Allah menciptakan pena ini ataukah Allah menciptakan arsy-Nya, ya karena itu ada hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sungguhnya apa yang Allah SWT ciptakan pertama yang Allah ciptakan itu adalah pena. Ya, itu tadi perselisihan makna ini tadi. Ya. Faqala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada pena ini, "Uktub, tulislah." Qala, kemudian berkata pena ini, "Ya Rabb, wa madza aktub?" Wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub maqadir." Tulislah takdir-takdir. Uli syai' segala sesuatu hatta taquma sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Saat hari kiamat. Demikian. Dan dari sini adalah sahih. Ya. Dari hadis ini tadi, maka mereka berselisih para ulama, mana yang lebih dulu? Apakah arsy Allah Subhanahu wa taala ataukah qalam ini? Ya, demikian. Kemudian disebutkan bahwa kesimpulannya bahwa dari sebutan oleh Imam Ibnu Al-Bihis, jadi perselisihan ulama mana yang lebih dulu? Ya, kesimpulannya adalah yang lebih dulu adalah arsy. Yani arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada dalil yang menyebutkan. Dan insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.